Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita masuk pada yang ketiga. Di antara asyratus sa'ah, Ya'jud wa Ma'jud. Sebagaimana disebutkan oleh beliau rahimahullah, itu nama dua bangsa atau nama dua nama yang bisa katakan ajami atau juga Arabi. Yang jelas keduanya bangsa Ya'jud wa Ma'jud ini keturunan Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam. Ini manusia biasa sebetulnya. Manusia biasa. Baik. Dan disebutkan terakhir oleh beliau rahimahullah, waqad sabata khurujuhum fil kitab was sunnah, keluarnya mereka Ya'jud dan Ma'jud ini itu sabit, berlaku, ditetapkan, disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Nah, sekarang di antara dalilnya disebutkan oleh beliau, qala Allah taala hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa hum wa qad taraba al-wa'dul haqq. Dan apabila sehingga ketika dibukakan pintu Ya'juj wa Ma'juj, sudah terbuka di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah terbuka sambil beliau membentuk bulatan antara ibu jari dengan ibu jari dan telunjuk, itu di zaman Rasulullah masih hidup. Sudah terbuka segitu rupa. Nah, dibangun sebelum Masehi, sebelum Rasulullah lahir. Qala wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innaha lan taquma as-sa'atu hatta taraw qablaha ashra ayat. Sungguh kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sampai kamu melihat sebelumnya 10 tanda. 10 tanda-tanda kiamat. Itu dibedakan oleh para ulama, ada tanda-tanda sughra, ada tanda-tanda kubra. Fadzakara ad-dajjal, fadzakara ad-dukhan, dukhan asap. Wad-dajjal, dajjal. Wad-dabbah, binatang melata. Wa-tulu asy-syams, terbitnya matahari. Min maghribiha, dari barat, dari tempat tenggelamnya. Min maghribiha. Wa-nuzulu Isa bin Maryam, dan turunnya Nabi Isa alaihi salam ibnu Maryam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa thalathatu khusuf, khasfun bil masyriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil Arab. Dan tiga, yakni khusuf, terbenamnya beberapa tempat, satu di timur, satu di barat, dan satu lagi di jaziratil Arab. Nah, wa akhiru dalika narun, akhir dari itu semua adalah api. Takhruju minal Yaman, yang keluar dari Yaman. Tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka, ke mahsyar. Rawahu Muslim, Kitabul Fitan, dalam Sahih Muslim. Wa qissatuhum fi haditsin Nawas bin Sam'an. Itu tanda-tanda 10 tadi, dukhan, asap, dajjal dan seterusnya. Itu termasuk tanda-tanda kubra. Wa qissatuhum fi haditsin Nawas bin Sam'an, disebutkan oleh beliau kisah mereka tentang Ya'jud wa Ma'jud. Itu disebutkan dalam hadis Nawas bin Sam'an, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, berkata tentang fi Isa ibni Maryam, tentang Nabi Isa ibnu Maryam. Ba'da qatlihi ad-dajjal, setelah beliau turun, di mana turunnya kemarin? Di Menara Putih sebelah timur Masjid Dimasyik. Di Menara Putih Masjid Damaskus sebelah timur. Kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal di pintu Lut. Di pintu Lut, Babul Lut. Nah, setelah membunuh Dajjal, fabainama huwa kadzalik. Nah, dalam keadaan sudah binasa Dajjal, kemudian pengikut-pengikutnya pun binasa, diperangi. Dan kebanyakan pengikutnya adalah Yahudi Asbahan. Ini yang sekarang berkumpul di Iran. Sudah berapa puluh ribu. Fabainama huwa kadzalik, ketika beliau dalam keadaan seperti itu, idz awhallahu ila Isa, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, anni qad akhrajtu ibadan li, aku telah mengeluarkan hamba-hambaku. Ya, mereka Ya'juj wa Ma'juj, kalau bukan pertolongan Allah itu juga tidak akan bisa keluar. Qala hadza rahmatun min rabbi. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Nah, kalau sudah datang janji Allah, maka Allah jadikan itu dinding itu, tembok yang menutup itu hancur. Maka keluarlah Ya'juj wa Ma'juj yang la yudanu li ahadin biqitalihim. Tidak ada satupun yang sanggup. Tidak ada satupun yang sanggup untuk memerangi mereka, menghadapi Ya'juj wa Ma'juj. Saking banyaknya mereka. Nah, saking banyaknya mereka juga. Nanti diceritakan. Faharriz ibadi ila tur, bawalah hamba-hambaku itu berjaga-jaga di Bukit Tur Sina. Bukit Tur. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Allah pun melepaskan, mengirimkan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka dari semua penjuru turun, keluar semua dari tempat mereka. Fayamuru awailuhum ala buhayrati Tabariyah. Bagian rombongan pertama mereka paling depan itu melewati Danau Tiberius, Danau Tabariyah. Fayashrabuna ma fiha, minum airnya. Wayamur akhiruhum, kemudian datang rombongan terakhir, barisan terakhir. Wayakul lakat kana bihadihi marratan ma'un, sungguh di sini pernah ada air. Ternyata sudah dihabiskan rombongan yang paling depan, barisan paling depan. Nah, itu paling depannya sudah menghabiskan satu danau. Nah, bayangkan betapa banyaknya mereka. Thumma yasiruna hatta yantahu ila jabalil khamri. Kemudian mereka berjalan sampai berhenti di Jabal Khamr. Wa huwa jabalu Baitul Maqdis, sebuah gunung di Baitul Maqdis, daerah Palestina. Fayaqulun laqad qatalna ma fil man fil ardi, halumma fal naqtul man fis sama. Lihat, kita sudah membunuh semua yang ada di bumi, saking banyaknya mereka. Tapi kan Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya itu diselamatkan Allah di Bukit Tur. Nah, mari kita sekarang bunuh yang ada di langit. Subhanallah. Fayarmu Nabi Nasyabihim ila sama. Kemudian mereka melepaskan panah-panah mereka ke arah langit. Fayaruddullahu alaihim nisyabahum mahdubatan daman. Kemudian Allah kembalikan panah-panah mereka dalam keadaan berlumuran darah. Lihat. Wa yahsuru nabiyullah wa ashabuhu hatta yakuna ra'su thur, hatta yakuna ra'su thur thur li ahadim khairan min mi'ati dinar. Sementara Nabiullah Isa dan para sahabatnya, orang-orang yang mengikuti beliau dari kalangan kaum muslimin, terkepung. Ya, di Bukit Tur itu. hatta yakuna ra'su thaur, sampai ra'su thaur, kepala banteng atau kepala kerbau atau sapi jantan, itu untuk satu orang itu sudah jauh lebih berharga daripada 100 dinar. Bayangkan 100 dinar berapa miliar itu. Tapi kepala banteng itu ternyata lebih berharga, kepala sapi jantan itu lebih berharga daripada 100 dinar, saking mencekamnya keadaan itu. Qala li adinam hatta yakuna ra'su thawri li ahadim khairan min mi'ati dinarin li ahadikum al-yaum. Itu dibandingkan 100 dinar di tangan orang sekarang, satu kepala itu lebih berharga pada mereka. Kalau kita 100 dinar itu mungkin sangat berharga, tapi ternyata satu kepala banteng atau satu kepala sapi itu jauh lebih berharga bagi mereka ketika itu. Fa yarghabu Nabiyullah Isa wa ashabuhu ilallah, maka Nabi Isa dan para pengikutnya pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, fa yursilullah alaihim an-naghfa fi riqabihim fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahidah. Kemudian Allah kirimkan kepada mereka an-naghf, yakni sejenis ulat, fi riqabihim, yang masuk atau keluar masuk dari tengkuk-tengkuk mereka, leher-leher mereka, mati. Fayusbihun, akhirnya mereka mati seperti satu nafas, artinya serempak. Mati sekaligus. Summa yahbitu Nabiyullah Isa, kemudian turun Nabi Musa dan rombongannya, wa ashabuhu ilal ard, dari bukit Tur itu mereka turun. Fala yajiduna maudi'u shibril illa mala'ahu zahmuhum wa natanahum. Tidak mereka dapati satu jengkal pun di muka bumi melainkan penuh dengan bangkai-bangkai Ya'jud wa Ma'jud, saking penuhnya, saking banyaknya mereka, dan bau busuk mereka. Jadi makan ulat. Nah, fa yarghabu Nabiyullah Isa wa ashabuhu ilallah, Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah, fa yursilu alaihim tayran ka'anaqil bukhti, kemudian Allah mengirimkan kepada mereka seekor burung, yakni semacam burung pelikan itu loh, yang punya kantung. Ya, tahu kan burung pelikan? Nah, burungnya itu kan ada kantungnya. Miliknya seperti itu. Fatahmiluhum, yang membawa mereka. Fatatrahuhum haitsu syaa Allah, lalu meletakkan mereka di tempat yang dikehendaki Allah. Rawahu Muslim, lihat lagi. Qala, itu yang ketiga ya, tentang keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'jud wa Ma'jud. Nah, mereka manusia ya, sama seperti kita, keturunan Nabi Adam. Cuma khilaf, ada tiga anak Nabi Nuh, dari mana mereka, entah Ham atau Yafuth atau Lufa. Qala ar-rabi, yang keempat dari asyratus sa'ah, khurujud dabbah, keluarnya binatang. Dabbah lughatan, secara bahasa, kullu ma dabba 'alal ard, setiap yang melangkah di muka bumi, melata di muka bumi, itu namanya dabbah. Wal muradu biha huna, adapun yang dimaksud dengan dabbah di sini, ad-dabbatu allati yukhrijuha Allahu qurba qiyamis sa'ah. Ini yang Allah keluarkan menjelang datangnya kiamat. Tanda-tanda kubra sudah, Dajjal keluar, matahari terbit dari barat, Ya'jud wa Ma'jud. Nah, sekarang dabbah, wa khurujuha tsabitun bil Qur'an wa sunnah, itu disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Qala Allah taala, wa idza waqa'al qawlu alaihim, kalau sudah tetap kepastian atas mereka, akhrajna lahum dabbatan minal ard, kami keluarkan bagi mereka binatang dari dalam bumi, dari tanah. Tukallimuhum, yang mengajak mereka bicara, mengatakan kepada mereka, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahwa manusia mereka tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innaha lan taquma sa'atu hatta taraw qablaha asyra ayat wa dzakara minha dabbah, sebagaimana tadi disebutkan. Salah satu tandanya adalah keluarnya dabbah. Ngomong, bicara. Wa laisa fil Qur'an was sunnah sahiha ma yadullu ala makani khuruji hadhihi dabbah wa sifatuha. Dan tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu menerangkan tempatnya, di mana dia akan keluar. Yang baru-baru kemarin itu heboh ya, di mana berita dabbah sudah muncul. Ya, dabbah sudah muncul berarti kenapa enggak siap-siap menghadapi kiamat? Taubatlah ya. Yang jadi sekedar berita, tapi memang keliru yang menyebutkan. Enggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah keterangan pasti tempatnya. Hatta Dajjal. Dajjal yang pernah disebutkan, diceritakan Tamim Ad-Dari pernah bertemu ya di ketika terombang-ambing satu bulan dalam di tengah laut, akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau. Masuk ke telat atau selut, kemudian mereka bertemu dengan jasasah, makhluk yang enggak bulunya lebat, enggak jelas depan belakangnya. Dubur sama kubulnya enggak jelas. Akhirnya disuruh masuk. Kalian ditunggu sama orang di dalam. Ternyata ada makhluk yang besar, tinggi besar, dalam keadaan dibelenggu. Nah, ini sinyalir itulah Dajjal yang dia belum keluar. Dan dia memberitakan, disebutkan dalam hadis itu, cerita Tamim Ad-Dari. Dia berkata, dia bertanya, apa kalian, apa bagaimana Danau Tobariyah? Masih ada enggak airnya? Masih, sebentar lagi akan kering. Bagaimana dengan kurma Baisan atau di mana daerah mana? Gimana? Masih ntar lagi tidak akan, ntar lagi hancur. Dan dia menyebutkan, bagaimana tentang Nabi yang dia sudah keluar? Nah, kalian ikut dengan dia lebih baik. Nah, dan itu disebutkan nanti juga keluarnya Dajjal itu karena dia marah luar biasa. Tidak tahu apa sebabnya. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, walaysa fil Qur'ani wa sunnati sahihah ma yadullu ala makani khuruji hadhihi dabbah wa sifatiha. Enggak ada menerangkan tentang tempatnya, juga ciri-cirinya. Wa innama waradat fi dhalika ahadith fi sihhatiha nadhar. Ada beberapa hadis menyebutkan tentang ciri tanda atau bentuknya dabbah itu, tapi semuanya perlu diteliti kesahihannya. Wa zahirul Qur'an innaha dabbatun tundhirun nasa biqurbi al-adzab wal halak, wallahu a'lam. Namun secara zahir kata beliau rahimahullah, dabbah ini maksud itu memberi peringatan kepada manusia akan dekatnya azab dan kebinasaan mereka, wallahu a'lam. Khamis, tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Nah, itu setiap Kamis sore, bagaimana yang lalu. Alhamdulillah masih selamat kita. Masih selamat. Setiap Kamis sore itu semua makhluk binatang itu sudah dalam keadaan ketakutan. Malaikat-malaikat pun takut melihat matahari tenggelam hari Kamis itu. Ini kemana terbitnya nanti? Kemana dia? Apakah nanti dia terbitnya itu dari timur lagi? Alhamdulillah selamat. Khawatir semuanya. Kenapa? Kalau terbit dia dari barat, kiamat berarti sudah di depan mata. Semua dalam keadaan takut. Nah, manusia dan jin, ya, illa man rahimah rabbuhuma. Nah, itu yang banyak lalai. Ya, makhluk-makhluk binatang itu dalam keadaan cemas. Ini terbitnya besok kemana ini matahari? Di timur atau di barat? Nah, luar biasa takutnya. Sementara kita hari Kamis itu sudah tenang-tenang. Padahal juga dianjurkan, Ibnu Qayyim mengingatkan begitu menjelang tahun ini, dari mulai terbenamnya matahari di hari Kamis sudah mulai kita solawat, memperbanyak solawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai menjelang terbenamnya matahari di hari Jumat. Kemana kita? Sementara binatang-binatang kita anggap makhluk yang lebih rendah dari kita manusia dalam keadaan khawatir. Ini besok kiamat atau masih? Qala rahimahullahu ta'ala, tulu'u syamsi min maghribiha thabitun bil kitabi wassunnah. Terbitnya matahari dari tempat terbenamnya itu thabit berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ya. Hal yang turun illa an ta'tiyahum an ya'tiyahum Allahu aw ya'tiya ba'du ayati rabbi an ya'ti rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik wa yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Apakah mereka menunggu datangnya Allah atau datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu? Nah, ketika datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu itu tidak ada lagi gunanya. Yang ditafsirkan oleh mereka, wal murad bidzalika tulu'u syamsi min maghribiha. Nah, setelah terbit nampak tanda tersebut, matahari terbit dari tempat terbenamnya, tidak ada lagi gunanya yang belum beriman dia beriman. Tidak ada lagi gunanya orang yang tadinya dalam keimanan tapi belum beramal. Amalan itu sudah tidak ada. Kenapa? Disebutkan dalam sebagian riwayat atau keterangan para ulama, malaikat sudah menutup catatan-catatan mereka, sudah selesai. Sudah selesai. Maka rugi orang yang belum sempat bertobat. Nah, matahari kita kan enggak tahu juga kapan akan hilang. Ya, ini maksudnya ajal kita. Ya. Nah, usia masa muda, nah, itu selalu diingatkan oleh Ibnu Umar, ya, manfaatkan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu, waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu, waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Itu manfaatkan, jangan sampai menyesal di saat-saat kita sangat butuh. Walaupun sebesar biji zarrah, kita sangat berharap amalan kita itu bertambah. Dan banyak ternyata kita bisa mampu melakukan hal-hal yang lebih dari sekedar sebesar biji zarrah. Nah, amalan itu banyak. Bukan hanya sekedar seberat biji zarrah. Lebih. Antum para syabab dengan ilmu, dengan kekuatan, manfaatkan kesehatan itu untuk betul-betul beribadah kepada Allah. Nah, ya. Manfaatkan, habiskan, ya. Habiskan kekuatan itu untuk ketaatan kepada Allah. Yang punya badan yang sehat, nah, kuat, nah, bawa, paksa dia untuk, ya, penuhi hak Allah. Kita tidak tahu. Kalau kita berkaca melihat tentang para anbiya, seringan kita ulang di sini. Mereka tidak punya dosa, tapi Allah timpakan ujian seperti itu. Kehilangan anak, kehilangan harta. Ya. Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Yunus, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang maksum, tapi mendapatkan ujian seperti itu. Dari kerabatnya, mungkin dapatkan dari keluarga, dari lingkungannya, nah, apalagi dari musuh-musuhnya. Kita, nah, yang banyak setiap hari mungkin banyak, ya, berbuat dosa, bahkan gak menganggap itu dosa, ya, itu yang celaka, ya. Tahu itu salah tapi gak merasa salah. Nah, terus ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, apa dosaku ya kok udah dapat kayak gini? Subhanallah. Apa dosanya Nabi Ibrahim dapat ujian? Dengan anaknya, dengan istrinya. Apa dosanya Nabi Yaqub, Nabi Israel? Sampai dapat cobaan seperti itu, bertahun-tahun terpisah dari anaknya yang dicintainya. Nah, sampai buta matanya. Ya, nah, kita mari perbaiki diri, lihat banyak ibadah. Bahkan kalau kita lihat para salaf kita, entah dari Sa'id bin Al-Musayyab misalnya, aku memperbanyak sholat. Dia tatap anaknya, dia lihat anaknya, sengaja, wahai anakku, aku perbanyak sholatku untukmu, karena engkau, mengharapkan kebaikanmu. Dia berharap dengan sholat itu dia berdoa kepada Allah. Allah sayang kepada dia. Allah perbaiki putranya. Allah jaga. Kita mengharapkan mereka terjaga. Tapi kita tidak pernah dekati penjaga dia. Yang juga menjaga kita. Nah, antum para sahabat walaupun belum punya tetap. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ta'arraf ilallahi firrahat. Ya'arifka fisiddah. Kita butuh itu. Walaupun bukan semata-mata itu. Siddah yang paling dahsyat di yaumil mahsyar. Itu yang paling dahsyat. Sampai terpampang di depan kita aurat, perempuan aurat, laki-laki. Itu tidak gubris lagi. Al-amru asyad min an yahimahum dhalik. Kan di kondisi pada masa dan keadaan nanti itu jauh lebih hebat daripada mikir untuk melihat aurat yang ada di depan. Tidak ada lagi keinginan. Itu yang paling asyad. Nah, kita bekal kita bukan hanya untuk artinya dengan amalan kita anak terjaga, istrinya terjaga, keluarga terjaga, yang perempuan suaminya terjaga. Bukan untuk itu. Dijaga di dunia dan di akhirat. Perbanyak, ya. Apalagi amalan-amalan yang ikhlas ya, karena Allah. Baik itu terkait dengan hak Allah ataupun terkait dengan hak sesama. Kita butuh. Di dunia dan akhirat kita pun butuh. Mungkin suatu ketika kondisi kita, la samahallah, dapatkan benturan. Kita ingat tiga orang yang terkurung di dalam gua. Punya amalan dia ya, sesuatu yang betul-betul berharga. Kita memang bukan untuk mendapatkan, ya ini tidak mengharapkan itu, dalam artian tidak mengharapkan dapat ujian, kita beramal ini untuk menghadapi itu, enggak. Ya. Nah, tapi lihat, nah, ketika mereka terkurung di dalam gua, masing-masing sebutkan amalan kalian yang paling ikhlas. Nah, mudah-mudahan dengan itu Allah berkenan memberi, nah, menyelamatkan. Masing-masing cerita, doa kepada Allah. Itu pun masih dalam keadaan, ya Allah, kalau amalan itu karena engkau, ya Allah, nah, selamatkanlah. Karena dia sendiri enggak tahu apakah itu ikhlas karena Allah. Tapi dia menganggap itu luar biasa. Dari sekian banyak amalannya. Kedua, ketiga. Ya. Qala rahimahullah ta'ala. Wa qala Nabi SAW. La taqumu as-sa'atu hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at wa ra'aha an-nasu amanu ajma'un. Tidak akan datang ke kiamat sampai terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Fa idza tala'at wa ra'aha an-nas amanu ajma'un. Maka ketika dia terbit dari tempat terbenamnya, maka manusia pun beriman semuanya. Wadzalika hina, dan itu adalah ketika la yanfa'u nafsan imanuha, tidak ada lagi gunanya iman, iman yang mutar itu namanya, iman yang terpaksa, mau tidak mau dia melihat tanda. Selama ini kemana? Alangkah pantasnya kalau misalnya ayat yang disebutkan oleh Allah tentang Fir'aun, al-an waqad asaita qablu, kan pantas ya. Fir'aun mau sekarat tenggelam baru beriman. Al-an waqad asaita qablu. Nah, sekarang kamu baru beriman, sementara sebelumnya kamu nah. Kayaknya pantas di kita dapatkan seperti itu. Dapat ayat baru kita beriman, baru sadar. Kalau masih belum sakratul maut masih manfaat, itu dikatakan para ulama itu yatubu min qarib an qaribin ya, innamat taubatu 'ala allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Nah, yang min qarib ini sebelum dia yughargir, sebelum dia dapatkan tanda-tanda ajalnya datang, sebelum datang tanda-tanda kiamat terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, itu masih min qarib. Nah, lebih dari itu, di saat masih sehat, masih kuat, masih punya dorongan, masih punya fasilitas untuk bermaksiat, tapi dia tinggalkan, itu luar biasa. qala la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira, atau dia tidak, ini belum beramal, belum melakukan kebaikan di dalam keimanan. Sudah beriman tapi malas berbuat kebaikan. Nah, ketika beriman melihat matahari terbit dari barat, baratnya dari tempat terbenamnya, baru dia sadar mau beramal. Enggak ada gunanya lagi. Muttafaqun alaih. Qala. Nah. Yang ke-58, Samin wal khamsun wa adabul qabri. Termasuk yang harus kita imani dan kita tunduk mengakui benar adanya adabul qabr, wa na'imuhu haqqun, adab kubur dan kenikmatan kubur itu benar adanya. Siapa yang pernah mimpi ketemu bidadari? Seperti itulah. Karena mati itu akhul naum akhul maut. Tidur itu saudara mati. Kita enggak mungkin bisa cara realita melihat bongkar kuburan, lihat dia sedang bersama bidadari, enggak mungkin. Ada istana di situ, kuburannya luas. Tapi gambarkan seperti orang yang sedang tidur. Dia meringkuk di bawah selimutnya, tapi dalam keadaan mungkin wajahnya tersenyum. Lah kamu kok senyum-senyum? Tadi ngapain? Dipanggil wanita cantik yang kaya katanya. Ah kan? Atau naik mobil padahal dia di atas. Nah, seperti itu. Antum banyak bahwa itu enggak bisa ditingkari. Bahwa azab kubur dan nikmat kubur itu ada. Dan pasti. Ya, orang yang misalnya ketakutan. Kenapa kamu kok ngos-ngosan, tersengal-sengal, keringat, dingin, sambil menjerit. Kenapa tadi? Aku dikejar anjing gila. Padahal dia di dalam balik selimutnya di kamar. Nah seperti itu juga. Ya, memahami logika fitnah kubur dan azab kubur atau nikmat kubur itu. Azab kubur dan nikmat kubur. Nah, gak bisa artinya apa untuk memahami itu. Tapi kenyataan memang beda. Azab kubur dan nikmat kubur itu di alam, bukan alam kita, alam barzakh namanya. Alam batas. Ya. Manazil, persinggahan pertama menuju akhirat. Itu kubur. Alam kubur itu alam persinggahan pertama. Kita tidak tidur di situ. Ya. Kalau mati itu tidur, enak betul. Tapi mati bukan tidur, tapi saudaranya tidur. Nah. An-naum akhul maut. Tidur itu saudara mati. Wa qad ista'adha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari azab kubur, wa amara bihi fi kulli shalah, dan memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur setiap salat. Nah. Tidak hanya sholat fardu, sebelum salam, tempat-tempat yang diharapkan di situ mustajab sebelum salam. Qala tasi' wal khamsun wa fitnatul qabri haqqun, ujian atau fitnah kubur itu juga benar, harus kita imani. Itu konsekuensinya bahwa iman itu qaulun wa amalun. Nah, dari mana-mana iman, enggak cuma sekedar percaya tapi juga tunduk. Nah, dengan iman itu kita mengakui ini benar. Nah, ya. Dan kemudian kita tunduk menerimanya. Nah, kalau itu perintah kita laksanakan, larangan kita jauhi. Wa su'alu munkar wa nakir haqqun. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh munkar wa nakir itu juga benar. Disebutkan di dalam hadis, sahih hadisnya. Adab kubur ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. An-naru yang uraduna alaihim huduwan wa asyia wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, disempurnakan balasan kamu itu nanti di hari kiamat. Di dunia dapat balasan, mungkin dapat balasan juga. Ya, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, itu juga berlaku di alam dunia dia dapatkan, di alam barzakh dia dapatkan, dan sempurnanya di hari kiamat, setelah hari kiamat nanti. Qala rahimahullahu taala wal ba'thu ba'dal mauti haqqun. Kebangkitan setelah mati itu juga pasti dan benar. Buktinya apa? Kalau kamu yakin kamu bangun tidur, yakinlah kamu mati pun apa sih akan dibangkitkan. Nah, percaya enggak? Nah, kalau habis bangun tidur tuh karena tidur itu saudaranya mah mati. Nah, cuma bedanya kalau kita tidur itu roh kita ditahan oleh Allah, kemudian ada yang dikembalikan, ada yang nanti nih, kembalikannya nanti pas hari kiamat. Makanya berdoa sebelum tidur, Rabbi wada'tu jambi wa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha. Doa. Wadhalika hina yanfukhu Israfil alaihi salam fi sur. Dan kebangkitan itu terjadi ketika Israfil meniup sangkakala. Fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ini tiupan yang kedua. Yang pertama belum. Dalam keadaan mulut, ya, pangkal trompet itu yang seperti tanduk itu sudah dalam mulut Israfil, dan dia dalam keadaan menundukkan kepala memperhatikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikatakan perintah itu, maka dia pun langsung meniupkan trompet. Kalau sudah begitu, hancur semua isi alam ini. Langit pun terbelah. Nah, bumi pun semua jadi idza syamsu kuwirat. Wah, kalau ingin membayangkan kejadian kiamat, baca ulang-ulang ayat ini. Makanya tadi sebagian antum bilang baca artinya. Ya, terjemahan itu yang di sini ada berat terjemahan tepat kan? Baca artinya. Di samping melatih antum untuk menguasai kosakata bahasa Arab, juga untuk paham artinya dibawa. Nah, ikut. Apa yang antum bisa pahami dari ayat itu, dari makna ayat itu, terapkan pada diri. Ya. Hati-hati antum yang masih bersih, insya Allah akan bahkan kalau itu tentang surga, minta kepada Allah. Kalau itu tentang neraka, berlindung kepada Allah. Begitu Rasulullah SAW mengajarkan. Nah, kalau itu ada tentang orang-orang yang bertakwa, minta kepada Allah, punya sifat seperti itu. Kalau itu tentang orang-orang yang jelek, minta berlindungan kepada Allah, jangan jadi orang seperti itu. Ya, terapkan, ya, baca artinya. Nah, di samping untuk mengenal, ya, kadang-kadang perubahan-perubahan kata dalam bahasa Arab itu beda-beda artinya. Ya. Nah, baik, itu yang mungkin bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.